Mohon dijelaskan tentang siapa Ustaz Abdul Qasim. Karena akhir-akhir ini sering muncul di internet tentang bantahan bahwa Ustaz Abdul Qadir Jawad bukan sururi. Ya. Abdullah Taslim termasuk salah seorang dari para pelajar di Universitas Madinah yang tadinya mengharapkan kebaikan dan berniat baik, katanya ingin menengahi. Cuman sikap yang seperti ini kadang tidak tepat kalau dibangun di atas dasar tidak menghargai orang lain. Sebab yang berkecimpung dalam dakwah di Indonesia ini banyak di antara mereka ustaz-ustaz kita sudah lama di Madinah dan lulus beberapa tahun sebelum Abdullah Taslim masuk. Dan mungkin lebih banyak menuntut ilmu secara langsung dari para masyayikh yang sekarang dia menuntut ilmu darinya. Kalau dia merasa mengaku punya kaidah-kaidah, apakah ustaz-ustaz ini enggak paham dari masyayikh tersebut? Iya. Padahal mereka juga dulunya belajar di Madinah. Kemudian masalah yang berkaitan dengan dakwah di Indonesia sudah dibahas. Satu hal yang sangat lancang sekali di dalam sebuah dakwah, sebuah permasalahan yang sudah kita angkat kepada para ulama, kita kumpulkan datanya, kemudian para ulama sudah memberikan hukum, tiba-tiba dia datang, oh ini butuh diperiksa kembali. Ya paling tidak kalau dia tidak setuju itu haknya, kita tidak memaksakan. Tapi jangan membuat kekacauan di tengah manusia. Dan hal seperti ini adalah perkara yang tercela. Ya. Ini munculnya dari orang yang ta'alu. Nah, yang jelas banyak catatan sebenarnya ya, berkaitan dengan Abdullah Taslim. Dan saya rasa enggak pantas untuk juga cerita di sini. Dia enggak punya terlalu banyak apa manfaat di kalangan dakwah di Indonesia. Apa yang pernah dia sumbangkan untuk dakwah salafi di Indonesia? Nah, selain dari membuat kacauannya seperti ini. Nah, kalimat-kalimat yang merendahkan orang, sampai pernah dia ucapkan bahwa orang-orang yang ustaz-ustaz yang datang dari Yaman itu semuanya bikin masalah saja. Nah, saya nggak tahu bahwa sebagian dari ustaz-ustaz itu, di antara mereka ada yang hafal Quran, di antara mereka ada yang hafal Bulughul Maram, di antara mereka ada yang hafal Umdatul Ahkam, di antara mereka ada yang telah menulis, kemudian tulisannya tersebar di tengah manusia, di antara mereka kaset-kasetnya diambil manfaat untuk manusia. Nggak layak ucapan-ucapan seperti ini. Dia punya kritikan, duduk yang baik. Dan terus terang dua kali saya ketemu dengan dia. Dan saya nasihati, tiap kali saya nasihati, dia berkata ini saya nggak tahu. Sebaiknya ya, antum tuliskan untuk kami. Jawabannya seperti itu. Sama dengan Firanda. Tiap kali nasihatin nasihat Torot, oh saya sadar sekarang, isi Torot itu hisbi. Pulan lagi ke Madinah, isi Torot salami. Pulan lagi ke Indonesia, dinasihati lagi. Iya Ustaz, saya yakin sekarang, itu hisbi. Ya. Pulan lagi ke Madinah, ini salami. Terakhir, saya juga heran ya, kalau ketemu antum, ini katanya Ustaz lainnya bukan saya. Kalau ketemu antum, saya yakin bahwa itu hisbi. Tapi kalau saya ke Madinah, kok saya yakin lagi bahwa itu salami. Ya. Nah, itu ceritanya. Sebelum dia menulis apa yang dia tulis di internet berkaitan dengan masalah Ikhya'ul Quran. Jadi orangnya asalnya orang bingung, bikin tulisannya, bingung akhirnya. Nah, ya sepertinya enggak bagus untuk di, saya enggak senang sebenarnya menjawab yang seperti ini di depan umum. Ya tapi, mau diapakan? Mukrahun akhaw kalababar. Ya.